بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت تعلم التعليم تذكر التذكير والنفع والانتفاع والحسنة تمسك بكتاب الله سنة رسول الله على الهدى ودلالة على الخير. Faedah ketiga ya. Al-faedah as-salisah. Yusannu sabru alal marad wa yukrahul jaza'u wa tadajjuru mutlaqan. Berbicara tentang sakit, disunahkan ketika sakit untuk sabar. Ketika sakit dianjurkan untuk sabar, karena yang mendatangkan sakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika sakit datang Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan menawarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk mendatangkan dokter. Ana'ti laka bitabib. Qala ibn Mas'ud, at-tabib amradani. Dokter yang telah membuatku sakit, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ikhtalafu. Mereka berbeda pendapat. Apakah dianjurkan untuk kita tawakal kepada Allah tanpa kita usaha untuk mencari kesembuhan, tanpa kita usaha minum obat atau ke dokter, atau dianjurkan untuk kita usaha untuk agar kita sembuh? Maka kalau keadaan orang tersebut betul-betul dikhawatirkan nantinya tidak sabar, maka yang dianjurkan tentunya usaha untuk mencari kesembuhan. Karena kita tidak tahu kalau kita nantinya sakit, apalagi sampai meminta sakit kepada Allah, meminta tambahan sakit dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan nanti suatu waktu kita tidak bisa sabar. Makanya termasuk Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ketika diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia kena penyakit ambeien, dan di situ parah sampai pada batas keadaan dia kalau duduk itu ditaruh di bawahnya wadah untuk netesnya darahnya itu, Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Tapi beliau mengatakan, Allahumma in kana fi hadza ridhaka fazid minhu. Ya Allah, kalau dalam hal ini di situ ada ridhamu, fazid minhu, maka tambahkanlah sakitku. Ditegur oleh gurunya, jangan meminta tambahan sakit, tapi mintalah kesembuhan. Lasta walastu min ahli sabar. Kita, ana dan kamu, bukan termasuk orang yang pasti bisa sabarnya. Itu maqamul anbiya. Itu maqam para nabi. Jadi maqam para nabi insyaallah pasti sabarnya dikasih musibah apapun. Tapi manusia biasa belum tentu bisa sabar. Mungkin di saat itu kita bisa sabar, belum tentu di hari kemudian dia bisa sabar. Walaupun tujuan dia ketika itu meminta ridho Allah Subhanahu wa taala. La tas'al al-bala, la tas'al al-marad. Jangan kita meminta dan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala sakit dan musibah. Yang disunahkan, tapi kalau ketika sakit harus kita sakit harus kita sabar. Manusia tidak lepas dari ujian, manusia tidak lepas daripada rasa sakit atau rasa takut atau kekurangan jiwa keluarganya, kekurangan hartanya, pasti ada ujian. Dan itu ya, dipastikan oleh Allah SWT dalam ayatnya, wala nabluwannakum bisyai'in minal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa samarat wa basyiris syabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Jadi wala nabluwannakum lamnya litaukid, wa nunnya juga nun taukid, yani pasti, yang artinya sudah pasti, dan pasti akan kami beri ujian kepada kalian. Tidak ada yang lepas daripada ujian. Bahkan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala biasanya malah banyak ujiannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya fal amsal. Yang paling banyak ujiannya para nabi, katanya Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling banyak ujiannya, yang paling banyak diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi. Kita lihat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Penuh dengan ujian, penuh dengan musibah. Tapi itulah tanda bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi yang lain, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha man sakhita falahu suhud. Jika Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kaumnya, terhadap hambanya, maka akan diberi musibah, akan diberi ujian. Disitulah ujian akan dihadapi seorang hamba. Jika dia berhasil menghadapi ujian, dia terima dengan senang hati, dia terima dengan kerelaan, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak terima, dia tampakkan kegelisahan, kesedihan, dan seakan-akan dia tidak melihat itu suatu yang baik buat dia. Padahal pasti itu adalah suatu yang baik. Setiap musibah yang diberikan oleh Allah, pasti itu adalah suatu kebaikan buat kita. Oleh karena itu, mereka para orang-orang yang soleh ketika mendapatkan ujian, bukan malah susah, sedih. Kadang-kadang malah tertawa dan senyum yang sebelumnya tidak pernah tertawa. Fudail bin Iyad punya anak, punya putra yang sangat dicintainya. Fudail bin Iyad punya putra yang sangat dicintai, namanya Ali. Kalau baca Quran, tidak pernah bisa baca Quran sempurna satu surat. Jadi setiap baca Quran, berapa ayat sudah pingsan. Berapa ayat sudah pingsan. Ya, tapi ketika diambil putranya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimakamkan di pemakaman, terlihat senyum selalu. Padahal Fudail bin Iyad ini jarang terlihat di wajahnya senyum. Ketika ditanya, kenapa kamu kok di waktu malah wafat putranya yang sangat dicintainya malah senyum? Ya, aku teringat dan tersadar bahwasanya ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Gimana aku tidak senang dengan pilihan dan takdir Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sedih, berarti kita nampakkan kita tidak senang dengan apa yang sudah dipilih oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bahkan termasuk hikmah ketika seorang mendapatkan musibah, ketika mendapatkan sakit atau musibah apapun, agar manusia sadar bahwasanya manusia adalah seorang yang lemah, seorang yang bisa aja kapan aja diberikan oleh Allah SWT musibah, tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga selalu sadar, ya Allah, ana tidak bisa apa-apa kalau tidak diberikan kesehatan. Sakit gigi aja satu diberikan oleh Allah SWT, sakit gigi sudah kita tidak bisa mungkin hadir di musholah, kan, tidak bisa hadir di kelas, tidak bisa bekerja, baru satu gigi, belum yang lain, belum penyakit-penyakit yang berat. Ketika itu sadar, ya, ketika sadar dia pasti akan lebih taat kepada Allah, lebih ibadah kepada Allah, lebih yakin kepada Allah Subhanahu. Sebaliknya, ketika seseorang diberikan kesehatan selalu, tidak pernah sakit, dia akan biasanya, sifat manusia akan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terjerumus dalam kenikmatan-kenikmatannya dan lupa kalau sesungguhnya dia adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, termasuk Fir'aun sampai-sampai mengaku sebagai Tuhan, karena Fir'aun tidak pernah sakit 400 tahun lamanya. Tidak pernah merasakan sakit sama sekali. Ketika tidak merasakan sakit, dikatakan, kamu ini bukan manusia, ini kamu Tuhan, ngaku Tuhan. Ya, ketika diberi rasa sakit, berarti sadar manusia. Makanya Allah SWT mengatakan, innal insana la yadha an ra'ahus tangna. Innal insana la yadha, manusia itu la yadha, keluar dari batas, lalai dari Allah. maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ya, innal insana la yadhuka kapan? An ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa dirinya cukup, merasa sudah ada semuanya. Sehat ada, harta ada, akhirnya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika manusia diberi ujian yang ini, ujian yang itu, maka dia akan selalu ingat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang sakit akan ingat kepada Allah apa enggak? Kan ingat ya Allah, berdoa cari kesembuhan semua. Kadang-kadang yang enggak pernah zikir kepada Allah jadi zikir ketika sakit kan? Enggak pernah berdoa mungkin juga ketika sakit malah berdoa. Itu hikmah. Ya, yang bisa kita ambil kalau kita sakit. Jadi kita katakan itu banyak sekali faedahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan humas yum kafara sana. Satu hari kita demam, kafara sana. Bisa menyembuhkan, mengampuni satu tahun dosa yang kita lakukan. Satu hari cuma kita demam, bisa menyembuhkan, bisa mengampuni, menghapus satu tahun dosa yang kita lakukan. Jadi bisa jadi termasuk yang diinginkan oleh Allah SWT terhadap hambanya, ingin Allah SWT memberikan kebaikan. Dengan apa? Dengan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ini kasihan, ini hambaku ini banyak dosa, aku ingin memberinya ampunan daripada dosa-dosanya dengan diberikan sedikit sakit, sedikit musibah. Nabi Allah Isa bertanya kepada Allah SWT, ya Rab, ini fulan, ini kamu berikan sakit, engkau berikan sakit ya Allah. Tidaklah engkau kasih sayang kepadanya. Maka Allah menjawab, ya Isa, bagaimana aku akan memberikan kasih sayang dengan sesuatu yang dengan itu aku kasih sayang kepadanya. Jadi dengan memberikan sakit berarti nunjukkan Allah kasih sayang kepadanya. Ya gimana aku memberikan kasih sayang sedangkan itu adalah sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada hambanya. Ketika seseorang sakit jadi dianjurkan ketika itu tentunya sabar. Orang yang tak yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala maka ridha dengan segala takdir Allah yang baik ataupun juga yang buruk. Jadi kalau dia tidak menganggap sesuatu yang buruk tidak dijadikan sebagai atau tidak direlakan sebagaimana dia mendapatkan yang baik, berarti dia bukan hamba Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya. Dapat uang 1 juta dia farhan. Ketika dapat sakit dia susah. Berarti dia nunjukkan dia kurang menghargai dan menghormati Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Kalau dia menghormati dan menghargai Allah, apapun yang ditentukan oleh Allah dan diberikan oleh Allah pasti dia akan merasa senang. Allahu Akbar. Wa yukrahul jaza wa tadajjur mutlaqan, dan dimakruhkan dalam keadaan terkena musibah baik itu sakit dan yang lainnya untuk tadajjur dan jaza. Ini sedih, menampakkan kesedihan kita, menampakkan ketidakrelaan kita kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau makan, tidak mau pakai pakaian yang berwarna, tidak mau mandi, tutup pintu, selalu menangis. Ini bukan sifat hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberinya musibah, berarti ingin memberinya kebaikan. Bahkan ada cerita ketika ada seorang anak kecil. Ketika itu dia melihat ayahnya sedang dipijat. Dan kebetulan ayahnya kakinya sakit. Lagi bengkak mungkin atau kesleo dipijat. Si anak ini marah-marah. Ketika ayahnya dipijat dia marah-marah. Kok ayahnya dipijat? Kenapa? Sampai teriak-teriak kan orang dipijat sakit itu. Teriak-teriak. Tambah teriak ayahnya, tambah marah anaknya. Nggak terima. Kenapa kok ayahnya disiksa? Padahal maksudnya adalah untuk disembuhkan. Tujuan orang yang memijat tentunya biar sembuh. Tapi karena anak kecil nggak terima, dia nggak ngerti. Ya begitu juga ketika ibunya ke dokter, dia menemani ibunya disuntik. Nggak terima, marah-marah kepada dokternya. Kenapa ibuku disuntik? Kenapa? Maka di situ dikatakan kepada anak kecil, kamu itu masih kecil, tidak mengerti apa-apa. Itu buat kebaikan dia. Sakit sedikit, sakit sedikit tapi nanti dia akan senang mendapatkan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti katanya anak kecil tersebut, berarti kalau manusia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti seharusnya manusia itu senang. Kenapa? Setelah dia mendapatkan musibah, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anak kecil tapi sudah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti itu. Ya, jadi ketika dalam keadaan sakit dimakruhkan kita tampakkan ketidakrelaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyakwa dan juga mengadu. Kadang-kadang sebentar-sebentar kita ngadu, ya kan? Ketika sakit, oh ana sakit ini, ana sakit pusing, ana sakit punggung, ana sakit, ngadu aja. Sedikit-sedikit pakai perban, sedikit-sedikit pakai koyo itu. Sedikit-sedikit pakai minyak apa? Minyak kayu putih lah, minyak. Sehingga jadi ngadu terus. Ini dimakruhkan, berarti hukumnya apa mengadu? Makruh. Berarti tidak baik. Jadi ketika sakit mengadu kepada orang lain tidak baik. Jangan. Ketika kita mengadu kepada manusia, kita mengadu kepada orang lain, maka berarti kita membuat orang lain sedih, kan? Ya. Terus juga orang lain tidak bisa menyembuhkan kita juga. Malah membuat setan yang ada pada diri kita senang. Karena kita tampakkan ngadu itu menampakkan kan kalau kita tidak senang. Setannya senang, musuh teman kita malah sedih. Membuat teman kita sedih, membuat setan kita senang dengan kita mengadu. Banyak mengadu. Kecuali kalau ada tujuannya. Mengadu, kalau dia sakit, dia begini, dia ada tujuannya. Apa ini? Seperti di sini. Illa linahwi tabib liudawiyahu. Menceritakan sakitnya dia kepada dokter. Oh, dokter, aku sakit gini, kalau malam tidak bisa tidur, gigiku gini. Ya apa ini? Ngadu. Ini tidak apa-apa. Jangan nanti datang ke dokter, dokternya tanya sakit apa. Anak tidak mau ngadu, tidak boleh soalnya. Makruh. Memang kan dibutuhkan cerita kepada dokter sakitnya begini, dia apa yang dia keluhkan, begini keluhannya, semuanya disebutkan. Tapi ada tujuan liudawiyahu, agar dokter bisa mengobati. Au shodiqin liyad ulahu, atau kita menceritakan kepada teman kita untuk doakan fulan, anak ini sedang sakit, tolong doakan ya. Harapannya dia hanya doa. Bukan pamer sakit, bukan. Tapi agar didoa, bukan ngadu, bukan untuk orang lain tahu kalau dia sakit, bukan. Tapi memang harapannya murni untuk mendapatkan doa supaya didoakan, supaya cepat sembuh. Ini yang kita harapkan ya. Eh fulan, tolong ya doakan anak-anak lagi sakit nih. Kadang-kadang bukan niatnya dan tujuannya untuk didoakan, agar orang lain tahu kalau dia sakit. Kadang-kadang malah untuk menunjukkan pamer kepada orang lain. Ini kadang-kadang ini biasanya sifat anak kecil. Karena anak kecil kan kalau sakit biasanya bangga kan. Pamer ke sana, ini anak lupa, ini anak. Ini sifat anak kecil. Jadi jangan mengadu kecuali kepada dokter untuk disembuhkan. Au shodiqin liyad'ulahu. Atau teman untuk didoakan. Au yata'ahaduhu. Atau diperhatikan, biar teman yang khususnya teman yang bisa membantu dan diharapkan untuk membantu. Ya, diharapkan membantunya ya. Kadang ada teman tidak diharapkan bantu, tidak ada tujuan berarti. Maka dibolehkan dan tidak dimakruhkan kita cerita sakit kita gini-gini. Biar dia perhatian, mungkin ngambil makanannya, obatnya atau apa. Wala yukrah al-anin, walakinahu khilaful aula. Apa hukumnya al-anin? Apa al-anin? Rintih, gitu. Sakit kan biasanya gitu kan, aduh. Taulah tadi kan mengadu. Kalau ini enggak, cuma merintih. Hukumnya khilaful aula. Jadi aduh sakit. Ya, ini hukumnya apa? Khilaful aula. Dan makruh. Kalau tadi ceritakan kepada orang lain hukumnya Tapi kalau merintih hukumnya khilaful aula. In lam yaghlibhu. Itu pun khilaful aula, ya artinya berarti khilaful aula kan al aula tarkuhu. Berarti yang aula yang lebih baik kita tinggal, enggak usah kita lakukan, enggak usah merintih, enggak usah. Lebih baik ini, tapi tidak makruh. In lam yaghlibhu, jika tidak menguasainya. Nabinya tidak bisa nahan, kecuali kalau dengan sendirinya. Tidak bisa kita tahan. Dengan sendirinya keluar, merintih. In lam yaghlibhu. Au yahsulahu bihi istirahatun minal alam. Atau kalau kita merintih, aduh sakit ini. Bisa mengurangi rasa sakit kita misalnya. Tidak tahu itu bisa mengurangi apa enggak. Minimal mengurangi misalnya. Kita tahu lebih enak kalau kita tahu-tahu bisa sembuh. Misalnya, atau berkurang. Maka hukumnya bukan khilaful aum, hukumnya mubah ini. Wayambahi an yubdilahu binahwi tasbih. Tapi kalau bisa, lebih baik diganti dengan tasbih. Biasanya orang kan banyak menggantinya dengan zikir itu kan. Allah, Allah, kan gitu banyak. Allah, ya, kan gitu. Jangan yang kata-kata, kadang-kadang kata-kata yang tidak baik diucapkan. Ya, kata-kata yang tidak baik, sakit, yang tidak pantas disebutkan lah. Ketika sakit, malah dianjurkan ketika itu zikir kepada Allah subhanahu. Jadi diganti dengan zikir tasbih. Bal yundab lahu an yusaghila nafsahu bihikayati sholihin wa ahwalihim. Bahkan dianjurkan untuk menyibukkan dirinya dengan cerita-cerita orang soleh dan keadaan-keadaan mereka. Jadi kalau bisa ada teman yang bisa bercerita tentang orang-orang soleh, atau baca manaqibnya mereka, atau dia sendiri baca buku terjemah-terjemah atau buku-buku yang menceritakan keadaan orang soleh, dianjurkan ketika dalam keadaan sakit agar kita mencontoh mereka. Bitilawatil Quran, atau kalau bisa juga kita gunakan waktu kita ketika itu untuk membaca Quran, buat zikir atau juga zikir. La siyama tilawah qul huwallahu ahad, terutama untuk memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad ila akhir surah. Wa ayatul kursi, memperbanyak juga untuk baca ayat. Wa akhiril hasyr, membaca juga ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Hasyr. Ya, yang dimaksud yang dibaca di waktu Widul Latif itu, lo anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah tilka amsalu ibadin nasi la'allahum wallahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim wallahu la ilaha illa huwa malikul quddus salamul mu'min muhaiminul azizul wallahu al-qahirul ila akhir ayat. Ini dianjurkan dibaca ketika kita dalam keadaan sakit. Kalian bacakan Widul Latif. Ya, insya Allah kalian semuanya baca itu. Menjadi hafal semuanya. Dan juga, wa la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minat. Ini juga dibaca. Dan ini bukan khusus sakit. Dalam keadaan muskilah, dalam keadaan kesulitan, dianjurkan membaca ayat ini. Misalnya kalian dapat kesulitan, dapat muskilah, dapat masalah, perbanyak baca ayat ini. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus ketika di dalam perut ikan dan perut hiu, di situ dia banyak membaca doa ini sehingga Allah SWT memberikan kelapangan kepadanya. Fa inna man aktsara min dzalik fi marad mautih, barang siapa yang memperbanyak hal tersebut fi marad mautih, kalau memang ditakdirkan itu adalah sakit yang menjadi sebab matinya, wafatnya, maka insyaallah khatimatuhu hasanah, insyaallah matinya menjadi mati husnul. Jadi kalau kepingin mati husnul khatimah, banyak baca yang sudah disebutkan tadi. Ini kadang-kadang kita tidak tahu orang sakit ini apa yang dianjurkan kan. Kita kadang kita sendiri kalau sakit tidak tahu, atau kita mau memberi teman kita yang sakit memberitahu apa sih amalan yang dianjurkan. Ini amalan yang dianjurkan ketika kita sakit. Kita beritahu kepada mereka, kita dapat pahala. Apalagi kalau ditakdirkan itu adalah sakit yang menyebabkan wafatnya, maka insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa fihi thawabun adzim. Selain itu juga pastinya di situ pahalanya besar. Yang keempat, yundabu an yuqra'a indal muhtadar suratu Yasin jahran. disunnahkan untuk dibacakan di sisi orang yang muhtadar. Muhtadar ini man hadarahul maut. Orang yang menghadapi kematian. Jadi orang yang menghadapi kematian, ya kadang-kadang kita kan tahu tandanya ya. Jadi orang sakit kalau sudah parah, sudah nafas sudah seperti itu, sudah berat itu kan sakitnya. Apalagi dokter mengatakan sudah bawa pulang aja, tidak ada harapan ini sudah. Ya kan biasanya seperti itu dokter, kan kadang prediksinya seperti itu. Wah ini bisa sih tapi sulit untuk diharapkan sembuhnya. Dan keadaannya sudah ya parah dan tidak jauh lah untuk menjadi sembuh. Maka tidak usah ragu-ragu. Kita talqini. Termasuk disunahkan ketika itu kita talqini. La ilaha illallah. Kadang-kadang kita mau talqini ini takut. Kita mengharap masih bisa sembuh. Masih bisa sembuh. Kalau kita talqini, wah ini berarti nanti dikiranya kita mengharap. Tapi tidak ditalqini, kelihatan keadaannya sudah parah. Sudah kelihatannya sudah tinggal nunggu aja kan. Ya banyak sih Tuhan yang kita jenguk orang sakit. Dan betul, tidak sudah parah. Tidak lama meninggal. Ini tidak lama meninggal. Apalagi sudah kabarnya dokter mengatakan ini sudah tidak ada harapan. Perlu mukjizat. Perlu. Ya, kalau dalam keadaan seperti itu, sebenarnya yang dianjurkan sudah. Tidak usah banyak tibil kulub. Tapi kadang-kadang kita berat untuk menghilangkan harapan untuk sembuh. Padahal yang disunahkan sudah talqini. La ilaha illallah. Biar terakhir ucapan yang dia ucapkan menjadi la ilaha illallah. Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah. La halal jannah. Jadi talqin la ilaha illallah. Kalau sudah dia mengucapkan la ilaha illallah, jangan diteruskan lagi. Berhenti sudah. Kecuali kalau ngomong atau mengucapkan kata-kata yang lain. Nidur misalnya, ngomong kata-kata yang lain, manggil nama orang lain, ulangi lagi talqinnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kalau mungkin tidak memungkinkan la ilaha illallah, minimal Allah. Allah. Kadang-kadang berat la ilaha illallah, minimal Allah. Tapi kalau misalnya ditakdirkan untuk ditakdir membaca la ilaha illallah, bisa aja. Dalam keadaan itu pun bisa aja bisa mengucapkan la ilaha illallah. Meninggal dunia banyak suh. Yang meninggal dalam badan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan terakhir yang diucapkan kalimat tersebut tidak lama-lama akhirnya meninggal dunia. Banyak itu. Termasuk kan enggak salah Ustaz Nasihin itu. Ustaz Karian juga kan. Nah itu juga Ustaz jenguk itu sudah parah di rumah sakit Ramadan. Dan waktu itu Ustaz melihat sudah muntah darah. Sudah muntahnya muntah darah sudah parah kan, apalagi sempat sebelumnya itu sudah tidak sadar 2-3 hari tidak sadar. Dan kemudian waktu Ustaz datang jenguk, kebetulan waktu itu datang sadarnya, yang sebelumnya beberapa hari tidak sadar datang sadar, tapi kemudian muntah tapi muntahnya darahnya lagi sudah darah warna kehitam-hitaman, jadi sudah parah berarti nunjukkan. Dan dia memaksa, dia tidak bisa apa-apa. Memaksa untuk mengambil tangan anak dan berusaha untuk menciumnya. Tangannya tidak bisa gerak, cuma sebentar geraknya. Lihat. Berusaha bangun dia. Anaknya yang paham, anak tidak paham. Ini mau ngambil tangan antum. Coba antum kasih, dikasih, anak kasih. Kasihan ini, memaksa soalnya. Ternyata betul, ditarik tangan anak, dicium. Jadi rupanya dia melihat mungkin anak sebagai cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia lagi mengharapkan syafaatnya Rasul atau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti itu. Akhirnya anak juga cium tangannya, anak juga anak cium karena dia beliau adalah ustaz anak, guru anak. Nyebut tidak lama anak pulang sudah. Belum nyampe rumah di jalan ditelepon sudah meninggal dunia. Tidak lama. Nah, disunahkan dan dianjurkan baca surat Yasin. Selain ditalqini, baca surat Yasin. Kenapa baca surat Yasin? Tazkiruhu bima fiha min ahwalil ba'as wal kiamat. Dalam surat Yasin banyak menceritakan tentang keadaan di hari kiamat. Agar dia mengingat-ingat keadaan di akhirat. Supaya kalau ada dosa bertobat kepada Allah. Dan ada dosa dengan manusia sempat untuk meminta maaf dan minta ridhonya kepada manusia. sehingga meninggal dalam keadaan dia tidak ada dosa. Wa hikmatu tadi apa? Wa sunnah ya tadi loncat tadi. Surah Yasin Jahron. Dibacakan Jahron. Kenapa? Karena biar beliau orang yang sakit ini mendengarkan. Wa suratul Ra'd Sirron. Dan disunahkan dibacakan juga surah Ar-Ra'd. Karena dalam hadis riwayat surah Ar-Ra'd kalau dibacakan kepada orang yang akan meninggal, insyaallah mudah menghadapi ajalnya. Jadi tidak sampai parah. Namanya ajal ya pasti merasakan sakit kan. Ya cuma ada yang parah, ada yang ringan. Ya ini mempermudah keluarnya roh dengan mudah kalau dibacakan surah Ar-Ra'd. Tapi Sirron ya, jangan ya. Kalau Jahron nanti perasaan juga. Bila baca surah Ar-Ra'd, oh ini kurang ajar mengharap pada mati ini. Kadang talqin aja kita tidak berani, tidak pernah mentalkini. Karena kita masih mengharap, masih. Wa hikmatu qira'ah Yasin tazkiruhu bima fiha min ahwalil ba'as wal yawmal qiyamah. Wa hikmatu qira'atir ra'at annaha tusahil khurujan. Waqad warada fi kullin minhuma. Dan juga dalam riwayat, di situ dikatakan annahu idza quri'a indahu yamutu rayyanan. Kalau dibaca nantinya surat tersebut akan meninggal si mayit itu dalam keadaan royan. Apa royan? Sebaliknya haus. Sebaliknya haus. Jadi biasanya orang yang mau meninggal itu pasti kehausan. Makanya dianjurkan untuk diberikan air. Dianjurkan diberikan air. Bahkan kalau ada tanda-tanda dia ini mengharap dan meminta untuk minum, itu wajib sebenarnya untuk diberikan. Kasihan. Mau menghadapi kematian itu rasa hausnya luar biasa. Dia merasakan sakit luar biasa, haus luar biasa. Dan untuk menghindari fitnah setan, di situ fitnah iblis luar biasa. Akan dihadapi oleh manusia. Kalau tidak kuat imannya, dia akan tergoda dengan tipuan iblis. Iblis akan membawa air yang airnya ini air segar, air es. Dalam keadaan haus nanti Ramadan puasa ya. Siang-siang panas-panas keluar rumah. Tentunya kita melihat es campur kan kepingin, ngiler kan? Ya seperti itu orang yang dalam keadaan menghadapi kematian sangat kepingin minum, wah lihat air segar gitu. Dibawa oleh iblis tapi bisa jadi bukan berbentuk iblis, berbentuk orang tuanya. Maka orang tua itu akan mengatakan, itu mau minum? Iya. Pasti akan mengatakan, iya. Sujud sama anak dulu, lalu anak kasih. Terpaksa dia dalam keadaan seperti itu, apapun akan dilakukan, ya sudah, anak sujud. Walaupun mungkin hanya dengan hati sujudnya. Tapi kemudian tidak akan diberikan oleh iblis. Hanya tipu dayanya iblis saja. Dan bisa jadi meninggal dalam keadaan seperti itu. Berarti meninggal dalam keadaan su'ul khatimah keluar dari agama Islam. Walaupun hanya dengan hati. Sudah dianggap murtad keluar dari agama Islam. Itu banyak yang seperti itu. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal pun. Ahmad Hanbal bin Hanbal pun digoda oleh iblis di waktu wafatnya. Sampai ditalkini oleh putranya yang namanya Abdullah. Qul la ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Dia mengatakan tidak. La. Tidak. Dikatakan la ilaha illallah. La. Kaget ini. Kok ayahnya kok mengatakan tidak. Dikatakan la ilaha illallah. Tidak. Akhirnya tidak tahunya sadar. Ketika sadar, dia ngomong sama anaknya. Di situ anaknya tanya, ya, kenapa kamu tadi mengatakan tidak, padahal aku talqini la ilaha illallah. Maka Imam Ahmad mengatakan, aku bukan mengatakan tidak kepada kamu. Tapi aku mengatakan tidak kepada iblis yang datang tadi kepadaku. Dan iblis mengatakan kepadaku, futtani ya Ahmad. Kamu sekarang selamat daripada fitnahku, wahai Ahmad. Artinya kamu hebat, bisa selamat daripada fitnahku. Apa yang diinginkan oleh iblis? Penyakit ujub, penyakit sombong. Agar Imam Ahmad meninggal dalam keadaan bangga dia. Wah, anak berhasil selamat dari godaan iblis. Anak berhasil. Ya selamat daripada fitnahnya iblis. Sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang diinginkan. Sehingga ketika perasaan dia bangga dengan itu. Berarti dia punya penyakit ujub, bangga. Dan dengan penyakit ujub, amal kebaikan semuanya akan jadi sia-sia. Imam Ahmad tidak tertipu. Imam Ahmad punya ilmu. Berkat ilmu ini. Karena Imam Ahmad punya ilmu, dia tahu ini iblis bukan memuji, tidak ada tujuan. Tidak ada iblis memuji manusia. Tujuannya baik, tidak ada. Pasti tujuan jelek. Dan tahu Imam Ahmad ini tujuannya biar anak bangga. Maka ketika mengatakan fitnah ya Ahmad, aku katakan tidak, ana belum selamat dari fitnah. Sampai benar-benar ajalku ini sudah diambil, dicabut dari Allah, baru selamat. Selama masih ada, belum selamat. Maka di situ iblis mengatakan, ya Ahmad, ketahuilah bahwasanya aku ini sudah banyak menipu manusia dengan cara seperti ini. Termasuk 70 orang siddiqin keluar dari agamanya dengan cara seperti ini. Tapi kamu selamat. Dengan apa kamu selamat, wahai Imam Ahmad? Dan Imam Ahmad mengatakan, bil ilim. Dengan ilmu. Nah, berkatnya ilmu. Ada guna tadi. Jadi dikuriah kalau dibacakan surat itu ya mutu royyanan istilahnya. Walau ta'arad qira'atuhuma, bagaimana kalau ta'arad bertentangan, artinya hanya bisa dibaca salah satu daripada dua surat tersebut, kan dianjurkan dua-duanya tadi. Kalau dibacakan surat Yasin tidak sempat baca surah Ar-Ra'd, dibacakan surah Ar-Ra'd tidak sempat baca surat Yasin, yang mana yang diharukan? Fahal tuqaddam surah Yasin, apa didahulukan surat Yasin? Lisya hati hadisiha, karena hadisnya sahih. Am surat Ra'd, karena bisa memberikan manfaat kepada si mai yang akan meninggalin fihi nadhar wa yanbaghi an yuqal bi mura'ati halil muhtadar, yang lebih baik dilihat keadaan orang yang akan menghadapi kematian, bagaimana keadaannya. Fa in kana indahu su'urun wa tadhakkurun bi ahwalil ba'as, kalau dia sudah punya kesadaran dan ingat dengan keadaan hari kebangkitan, dibangkitkan manusia dari kuburnya nantinya, dan dia ingat dan sadar akan keadaan di hari kiamat, berarti tidak perlu dibacakan surat ya sin, baca surat Ra'd. Tapi kalau dia ini orang yang lalai dari akhirat, orang yang lalai dari kematian, dari apa yang terjadi nantinya di alam barzah, ya yang disunahkan dibacakan surat ya. Wa ila quri'at suratu Ra'd qalahu sabrun. Yang kelima, yujra'ul muhtadhar al-ma'a nadban. Ini yang baru kita katakan tadi. Dianjurkan untuk yujra'u. Apa yujra'u? Diteteskan kepada orang yang akan menghadapi kematian ini air. Sedikit-sedikit. Sunnah nadban. Bal wujuban. Bahkan bisa menjadi wajib indaharat amarah. Amaratun tadullu ala ihtiyaj. Kalau ada tanda-tanda bahasanya orang tersebut membutuhkan air, ada tanda-tanda. Ka'an jahis iza fu'ila bihi zalik. Seperti misalnya dia ketika mau diberikan air semangat, mengharap, bergerak mulutnya, berarti menunjukkan dia butuh. Maka kalau butuh bukan sunnah lagi, tapi wajib, kasihan. Ya, kita pernah dulu kan cerita sama kajian ketika Ustaz sakit perut itu batuk. Mana itu? Sama Sita. Dan kebetulan waktu itu bukan waktunya ada dokter, karena kalau tidak salah hari Minggu dokternya libur. Jadi sudah potang-pating, tidak kuat sakit perut rasanya, langsung dimasukkan ke UGD dan agar cepat langsung ditangani. Tidak lama di UGD dikasih infus dan kemudian dikasih obat dalam diminum dan juga diobat di luar. Tidak lama setelah itu, na'udzubillah, rombongan kecelakaan datang. Kanan kiri semuanya adalah korban-korban kecelakaan, tapi masih hidup. Yang sebelah kanan anak dua, sebelah kiri anak satu perempuan. Darah netes di sebelah kelihatan, ditutup tabir, tapi kelihatan. Netes-netes, ya Allah, ini kok tambah darah kayaknya di penyakit anak ini. Jadi tidak lama, perempuan yang ini yang parah. Kalau yang laki yang kanan ini hanya merintih tadi itu, oh sakit, ya gitu-gitu aja. Sakit, kepalaku sakit, kepala. Yang perempuan teriak-teriak minum air, minta air. Dia minta teriak, ambilkan air, pakai bahasa Jawa tapi. Ambilkan air, nah tidak bisa nyontokkan. Penting intinya dia minta air. Dokter-dokternya, perawat-perawatnya itu mengatakan, jangan minum air, bahaya, tidak boleh minum air sekarang, nanti badannya tidak bagus lah, pokoknya sama dokter memang tidak boleh minum air. Padahal dia sampai bilang, bangsat ini, dokternya begitu kan, kata-katanya keluar kotor semuanya, karena awas, magul, ini kan kasihan sepertinya, wajib mestinya, karena dia marah, maksa untuk minta air, tetap tidak dikasih. marah, teriak-teriak, panggil ibunya. Ibunya tidak ada kan? Yang ada pacarnya di situ. Na'udzubillah. Lama-kelamaan, teriak tiap saat ini tidak lama kok tidak ada suaranya. Anak tanya kepada perawatnya yang lewat, Pak, kenapa kok tidak ada suaranya? Pak, sudah dibawa, dipindah ke mana? Oh, sudah meninggal dunia, katanya. Ya Allah. Secepat itu, berarti barusan Israel ini jumping anak ini kan? Untung bukan anak. Akhirnya anak bilang kepada perawatnya, Pak, anak mau izin, mau pulang aja sudah kalau gitu. Loh, ini infusnya belum habis. Dihabiskan aja lebih baik dulu infusnya. Anda anak sudah sembuh sekarang kayaknya. Ngelihat kayak gitu langsung minta pulang. Makanya ketika orang melihat atau diberikan musibah sakit, dia ingat-ingat kepada orang yang lebih parah sakitnya. Pasti dia akan bersyukur. Nah, ini yang kita katakan tadi. Ketika membutuhkan air dan itu kita lihat dari tanda-tandanya bukan sunnah lagi, malah menjadi li'an al-atas yaglib lisidatinada, karena biasanya rasa haus itu menguasai seseorang yang akan menghadapi kematian. Lisidatinada, karena rasa sakit yang sangat ketika nazak, ketika dicabutnya roh. Walizari kayak di seton. Nah, ini yang kita katakan tadi. Oleh karena itu, di saat itu setan akan datang. Bima'in zulalin, ya. Zulal sini, zulal. Dengan membawa air yang segar. Wayakul, dan dia akan mengatakan, kul la ilaha ghairi. Ya, dengan tipu daya, mungkin macam-macam. Bisa jadi mengatakan, sujud li, sujudlah untukku. Bisa jadi, kul la ilaha ghairi, katakan tidak ada Tuhan selain, hatta askiyaka, sehingga aku mau memberi kepadamu minum. Nah, di situ tipu daya dia. Cukup panjang. Mau diteruskan? Apa fawaid? Terus. Ini kayaknya suka dengan kematian. Kita tambah lagi satu faedah. Tusanul mubadarah biqadha dainil mayyit. Ya, cepat-cepat dianjurkan dan disunahkan cepat-cepat membayar hutang mayit. Ya, ketika sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi disembuhkan, tidak bisa diselamatkan nyawanya, maka ketika meninggal langsung diurus hutang-hutangnya. Karena di saat itu mayit akan menderita karena sebab hutang. Termasuk akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala idza qasar. Kalau dia lalai. Lalai apa? Dia sudah mampu untuk membayar hutang tapi tidak dibayar. Bayar. Padahal mampu bayar hutangnya dia. Berarti dia lalai. Mukasir. Nah, kalau seperti itu, maka dia di kuburan nanti atau ketika mati dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan menggampangkan urusan hutang. Atau yang dianggap lalai, dia tidak bisa membayar, tapi tidak mau wasiat kepada orang lain kalau dia punya hutang. Kalau kalian punya hutang kepada orang, khususnya hutang yang banyak ya, dan kalian tidak bisa membayar saat ini, wasiat kepada teman kalian, tolong ya, anak kasih tahu nanti, saksikan kalau anak punya hutang sama fulan sekian. Anak punya hutang sama fulan sekian. Jadi anak menjadikan ini sebagai saksi, sehingga kalau anak suatu waktu meninggal, ada yang tahu. Ini bahkan kalau wasiat kan dianjurkan di situ nulis. Dianjurkan nulis wasiat ini sunnah. Wasiat sunnah. Bahkan bukan hanya kalau tua, nunggu sakit baru wasiat, enggak. Walaupun muda dianjurkan. Kita apalagi kita sekarang enggak tahu mau matinya kapan, kita enggak tahu, bisa jadi waktu muda sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Saja dia benda. Apa kalian yakin masih hidup panjang umur, masih tua? Kan tidak. Bisa aja nanti bisa besok di setiap saat di bisa, kemungkinan itu pasti ada. Karena meninggal juga enggak nunggu sakit juga kan? Meninggal juga enggak nunggu tuh Tidak nunggu harus tua, harus sakit, tidak nunggu kecelakaan, tidak ada kecelakaan, tidak ada tua, tidak ada apa, ya juga bisa meninggal. Dan itu sudah terjadi di sekitar kita, anak di Pondok Putra juga berapa kali, dua, berapa, tiga orang, empat orang lebih. Meninggalnya di pondok tidak ada apa-apa. Nyetor hafalan seperti biasa, belajar waktu isya seperti biasa. Waktunya tidur, dia naik ke atas kasur, tahu-tahu dia kejang-kejang, tidak lama meninggal dunia. Padahal tidak ada apa-apa, tidak pernah sakit, tidak pernah apa, normal aktivitasnya. Dan kasir kalau meninggal dunia seperti itu banyak sekarang, apalagi akhir zaman ini. Akhir zaman ini akan bertambah banyak yang meninggalnya fujaah, meninggalnya mendadak tanpa ada sebab, tanpa ada sakit terlebih dahulu. Akan bertambah dekat dengan kiamat, bertambah banyak orang yang meninggal seperti itu. Jadi harus kita selalu waspada, harus kita selalu siap ya. Jangan kita menyangka kita panjang umur, kita umurnya tua. Lebih baik siap daripada kita tidak sih. Misalnya datang kita sudah siap. Misalnya kita panjang umur, ya alhamdulillah. Tapi ketika kita dipanggil, takdir mengatakan yang lain, ya kita alhamdulillah sudah siap. Karena kita sudah taubat kepada Allah dari dosa-dosa kita. Alhamdulillah, ya sudah kita pernah punya dosa kepada manusia, punya salah kepada fulan, pernah hibah fulan, pernah makan rotinya fulan, permennya fulan, pakai pulpennya fulan, pernah baca kitabnya tanpa izin dan seterusnya, dan minta ridhonya. Subhana dulu pernah begini, pernah ngambil ini, pernah memakai haknya ente, pernah. Sehingga kita sudah seakan-akan sudah mau menghadapi kematian dan siap. Ketika siap, ternyata masih ditambah umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah, berarti itu tambahan atau bonus dari Allah Subhanahu. Bonus setiap hari kita anggap bonus, alhamdulillah. Hari ini masih besok masih hidup, berarti Allah masih memberikan bonus kepada kita, tambahan umur kepada kita, tambahan kesempatan untuk kita menambah. Ah, kalau kita menganggap seperti itu tiap hari, berarti otomatis kita setiap hari akan beramal semangat untuk baca Quran. Kenapa? Karena kita merasa ini hari anak, ini tambahan umur dari Allah Subhanahu. Kayak Rabi bin Khaisam, dia menggali kuburan di belakang rumahnya. Dan ketika dia mendapatkan hatinya sudah mulai malas ibadah, mulai lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dia masuk ke kuburannya. Dan dia tidur di situ pakai kain putih, seakan-akan dia mayit. Dan posisi seperti posisi mayit di liang lahat. Maka kemudian dia dengan sendirinya akan mengatakan Rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kalau engkau nanti kembalikan aku kepada dunia, ke dunia, ke alam dunia lagi, aku akan beramal soleh. Aku akan menambah ibadah, aku akan bertobat, aku akan gini, begini, begini. Jadi seakan-akan dia sudah mati. Maka di situ dia akan menjawab sendiri, ya Rabbi al-an irtaja'tuka ila dunia. Sekarang aku kembalikan kamu ke dunia. I'mal ma syi'ta. Maka mulai sekarang kamu beramallah. Kamu diberi hidup baru ini. Padahal ada sih yang diberikan hidup baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggal selesai. Jadi ini kesempatan cuma satu-satunya. Kalau kita mati dan kita meninggalkan alam dunia, selamanya tidak akan kita kembali lagi ke alam dunia. Tidak akan lihat lagi alam dunia ini seperti yang kita lihat sekarang ini. Kalau sudah kita mati, tidak mungkin kembali lagi. Kita akan bersama asakir, ya, al-amwat. Kita bersama barisan-barisan orang yang sudah mati, yang mendahului kita. Kumpul bergabung dengan mereka di alam barzah sana, dan kita tidak tahu keadaan kita bagaimana nantinya musyirahnya. Kalau kita tahu, ya alhamdulillah. Kalau kita tahu kita nantinya keadaannya baik, tenang. Mau mati sekarang itu tidak apa-apa. Tapi muskilahnya kalau kita mati tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, ada di mana kita, bersama siapa nantinya. Ya apa nanti ketika datang malaikat nanti mungkar nakir yang pasti akan terjadi. Malam pertama khususnya. Malam pertama itu malam yang paling dahsyat. Kepada mayit setelah dikubur, malam pertama malam yang paling menentukan. Paling berat, makanya dianjurkan sholat kan. Salatul hadiah itu, salatul unus, dua rakaat, baca ayat kursi, baca al-hakumut takasur, baca kul huwallahu ahad 11 kali setelah baca fatihah, dua rakaat. Dan dihadiahkan pahalanya dengan niat. Ya, ada doanya, Allahumma inni salatu hadhihi salat wa a'lam ma tur wa ta'lam ma urid. Setelah sholat dua rakaat, ya, dengan baca lahakum takasur, ayat kursi satu kali, al-ikhlas 11 kali, salam, baca doa. Ya Allah, ini sholat itu hadhihi sholat, aku sudah melaksanakan sholat ini. Wa ta'lamu ma urid, dan engkau tahu ya Allah apa yang aku ingin. Aku ingin mayit yang sudah dikubur hari ini ini, aku ingin ya, diberikan keselamatan, diberikan kemudahan, diberikan kesenangan, diberikan hiburan, bukan sebaliknya. Maka ta'lam ma urid, fab'ats thawabaha, kirimkan pahala salat ini ya Allah ila qabr fulan bin fulan. Kirimkan pahala ini ke kuburan fulan bin fulan yang diinginkan daripada mayitnya. Lakukan. Maka fadilahnya insyaallah malam itu juga Allah akan mengirim malaikat-malaikat yang akan menghiburnya di malam pertama. Padahal malam itu adalah malam yang dahsyat, malam yang menakutkan. Karena di malam itu langsung ditanya mungkar nakir. Malam itu. Makanya ketika dikubur dianjurkan jangan langsung bubar. Baca dulu Quran, baca dulu Yasin, baca dulu tahlil, baca, karena di saat-saat itu yang paling dibutuhkan oleh mayit. Sebagian malah mengatakan dalam riwayat sampai satu minggu. Makanya ada tahlil biasanya sampai satu minggu ngirim Fatihah tiap hari, karena itu waktu-waktu yang paling penting. Paling menentukan. Kalau sudah di waktu itu dia selamat, dia terhibur, senang, berarti setelahnya akan lebih senang lagi. Tapi di saat-saat itu dia menghadapi kesulitan, menghadapi sengsara, azab, fama ba'dahu asad, setelahnya menjadi lebih berat lagi itu. Nah, di saat mayit punya hutang, cepat-cepat, karena hutang termasuk salah satu sebab mendatangkan azab kubur. Salah satu sebab mendatangkan azab kubur. Hutang itu cepat-cepat untuk dilunasi. Maka karena itu pernah suatu waktu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang akan sholat jenazah. Ketika itu ditanya, ya Rasulullah, ya hal alaihi den, Rasul selalu bertanya kepada mayit yang akan disolati. Hal alaihi den, apakah punya hutang mayit ini? Kalau dikatakan la, membahas syaratan yusali. Kalau dikatakan na'am, Rasul menolak untuk menyolati. Karena Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah alaiyah dinaren, ini punya uang, punya hutang 2 dinar, aku yang akan membayar hutangnya. Hari pertama ketemu Rasul SAW, ya Abu Qatadah dafa'tah, bayar hutang? Belum. Hari kedua ditanya, bayar hutang? Belum. Hari ketiga baru dijawab, iya, hari ini baru aku bayar hutangnya ya Rasulullah. Kalau al-an barada jildu, hari ini baru dingin mayit tersebut dikuburnya. Berarti nunjukkan pak, panas, berarti panas disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dianjurkan ketika sudah wafat salah satu dari keluarga kita, cepat-cepat untuk dibayar hutangnya, jangan teredor. Makanya termasuk banyak di antara mereka waktu sholat jenazah diumumkan siapa yang punya hutang untuk memberitahu, datang kepada keluarga untuk dibayar cepat. Wa tanfid wasiyatihi, kemudian juga kita laksanakan wasiat-wasiatnya. Sebagaimana kita anjurkan untuk kita menulis wasiat. Enggak apa-apa, kita tulis wasiat kertas gini. So, kalau aku meninggal, tolong yang sabar. Jangan teriak-teriak. Apalagi sampai loncat-loncat, merobek-robek baju, ya. Jangan juga nangis. Cuma dalam riwayat innal mayyit la yu'adzab bi qabrihi bi buka'i ahli. Dalam riwayat sampai dikatakan begitu oleh Rasulullah. Sesungguhnya mayit itu akan diberikan azab oleh Allah bibuka'i ahli fi qabrihi, di dalam kuburnya bibuka'i ahli, dengan nangisnya tangisan keluarganya. Kita nangisi orang tua kita ketika meninggal, ketika wafat, bukan memberikan kebahagiaan, oh senang nanti kita tangisi, tambah azab akhirnya. Tahan. Ya, namanya nangis mungkin keluar air mata, enggak manusia normal kan? Yang bisa menahan, tapi jangan teriak-teriak seperti itu. Wow, ya, kita nangis keluar air mata normal. Rasulullah SAW ketika ditinggal wafat oleh putranya Sayyidina Ibrahim, Rasulullah mengeluarkan air. Sahabat sampai heran, ya Rasulullah, kamu juga menangis. Ya, di situ, ya Rasulullah SAW mengatakan innal antad ma wa innal ghurab yahzan. Bahasanya normal manusia itu bisa aja menangis. Hatinya sedih, tapi bukan menunjukkan tidak diterima, tidak menerima ketentuan Allah SWT. Nah, yang tidak diperbolehkan itu yang teriak-teriak, kadang-kadang sampai ngesot-ngesot di tante itu kan. Ini yang diharamkan, ini tadi itu. Itu tidak boleh kalau sampai seperti itu. Bahkan bisa membuat menjadi sebab azab kubur bagi mayit yang ditangisi. Makanya sampai ada cerita seseorang punya kekasih atau gimana, atau pacar atau istri, tidak tahu. Ketika meninggal dunia, dia tangisi kuburannya. Dikatakan sama temannya, sabar. Kamu kan cinta kepada istrimu, doakan aja. Tapi anak tidak cinta. Loh, kena cinta kok tangis-tangis sih? Iya, anak malah benci. Kok ditangisi? Ya karena anda dengar kalau mayat itu ditangisi bisa memberikan azab. Anak kepingin beri. Nah, udah bila itu. Bukan kekasihnya mungkin, ya mungkin orang lain. Jadi mungkin itu kalau punya musuh malah sebaliknya, tangisi musuh itu di kuburan. Biar dapat. Jadi ini untuk tambih. Untuk tambih ketika orang-orang yang kita cintai, jangan teriak-teriak. Ya, normal, nangis, sedih, normal. Itu manusia. Kalau tidak nangis, sedih, itu mungkin yang di luar ke yang normal. Ya. Tanfidh wasiat. Dilaksanakan. Wasiatnya itu apa? Dilaksanakan. Wastihlal man yu'lam anna lahu alaihi haqqan. Istihlal, meminta halalnya. Man yu'lam, seorang minta halalnya dari orang yang diketahui dia punya hak atas mayit ini. Mungkin pernah dibuat salah mayit ini kepada si fulan, kita datang ke rumah si fulan, kita minta halalnya, minta ridhonya, tolong maafkan ya si almarhum ini. Tolong ya untuk diridhoi, kan biasanya gitu ya. Kita mintakan halalnya. Keluarga ini kita mintakan kepada mereka yang kita tahu mayit punya salah, punya hak atas dia. Ya, binahwi hibah. Sekarang sering hibah-hibah ini. Kita minta halalnya kepada orang yang pernah dihibah oleh mayit. Oleh karena itu lebih baik tidak usah kita mengharapkan maaf mereka. Ketika kita meninggal, oh, mudah-mudahan orang yang kita hibahi memaafkan kita, ya, belum tentu memaaf. Lebih baik dari sekarang jangan kita hibah, daripada susah kita untuk meminta maaf nantinya. Ya, binahwi hibah. Musara'atan ilal khair, untuk cepat-cepat mendapatkan kebaikan. Waqat tajibul mubadarah, bahkan bisa tadi kan tusannul mubadarah, sunnah bergegas cepat-cepat membayar hutang, meminta ridho, meminta halal. Tapi bahkan bisa berubah menjadi wa ka'an ausabiha, kalau diwasiatkan oleh mayit, wajib kamu ketika aku meninggal segera laksanakan atau bayar utang-utangku, segera mintakan maaf kepada fulan karena aku pernah berbuat salah kepadanya. Diwasiatkan maka menjadi wa. Oh, aswabi ta'khir qada idden, atau kita tahu bahasanya mayit ini melakukan kesalahan dengan mengundur-undur pembayaran hutang. Kapan dia dosa, kapan dia salah? Kalau sebenarnya dia mampu membayar tapi tidak mau membayar, itu kan berarti salah. Tidak boleh punya hutang, sudah datang waktunya untuk membayar tapi tidak padahal sudah waktunya bayar dan dia mampu untuk kecuali tidak mampu. Ketika dia mengundur-undur tanpa meminta ridho orang yang punya hak, orang yang punya hak hutang, maka dia berarti dianggap dosa dan dosa dan dosa. Nah, kalau ternyata sampai mati, maka di situ keluarganya, ahli warisnya, wajib untuk segera membayar hutangnya. Karena dengan sebab utang yang seperti itu, Allah akan memberikan azab kepada mayit di kuburnya nanti. Karena usabi ta'akhir qada'in. Autola bada'in, atau malah orang yang menghutangi kepada mayit ini menuntut hutangnya dibayar, maka wajib kita bayar segera. Loh, kan perjanjiannya dibayar 1 tahun, ini baru setengah tahun. Ketahuilah bahwasanya hutang akan menjadi halan, menjadi segera dan kontan untuk dibayar kalau sudah meninggal. Walaupun perjanjiannya waktu tertentu misalnya. Mana kasih utang itu ya. Janji ya, bayar 1 tahun ya, 1 tahun lagi dibayar ya. Baru 1 minggu meninggal, wajib dibayar langsung. Walaupun sudah dikatakan perjanjiannya adalah 1 tahun. Dan itu mengakhirkan berarti dosa. Ya, menjadi hal. Awil musalahu haqqahu, atau orang yang diberikan wasiat kepadanya, meminta dan menuntut. Misalnya si mayit itu sebelum meninggalnya sebelum wafatnya memberikan wasiat, kalau aku meninggal tolong ya rumah ini, atau berikan kepada si fulan ini uang 3 juta rupiah misalnya wasiat, kalau aku mati berikan kepada si fulan 3 juta rupiah. Meninggal, si fulan yang diberikan kepadanya 3 juta rupiah ini diwasiatkan meminta, menuntut haknya dia, wajib apa enggak? Wajib diberikan secara langsung, enggak boleh diun. Watamakkan al-wasi, kalau memungkinkan, watamakkan al-wasi awil waris minat tarika, dan memungkinkan untuk diberikan kepada orang yang diwasiat awil waris, atau memungkinkan untuk diberikan kepada ahli waris minat tarika, diberikan, diambil daripada harta waris. Wayam bahi inda adami tamakkun minal mubadarah. Bagaimana kalau tidak memungkinkan untuk bergegas membayar hutang, bergegas untuk meminta halalnya? Tidak memungkinkan misalnya ya. An yas'al waliyuhu urama'ahu an yuhallilu. Meminta hendaknya walinya atau keluarganya atau ahli warisnya meminta kepada orang-orang yang punya hak hutang untuk menghalalkan dan membebaskan hu. Ya tolong ya, bebaskan hutangnya si marhum ya. Ridai, tidak usah henti baik. Misalnya, kalau mau, kalau tidak mau minimal apa? An yuhallilu, an yahtalu alaih, untuk dipindah hutang kepada, sudah si mayit ini kan punya hutang sama ente 1 juta. Gini aja, ya mayit anggap tidak punya hutang, hutang ente pindah kepada anak. Jadi sudah tanggungan anak, bukan tanggungan almarhum lagi. Ya, ini minimal yang bisa kita lakukan kalau tidak bisa segera kita membayar hutang, dipindah hutangnya. Ikhraman lil mayit, untuk kita memuliakan. Wa ta'jilan ibra'ati zimmati, dan untuk mempercepat bebasnya tanggungan mayit. Waqad warada, karena dalam riwayat telah datang, anna nafsal mu'min ay ruhahu, bahasanya jiwa seorang mu'min, mu'allaqatun aw murtahanatun, akan tergadekan, ay mahbusatun, maksudnya tergadekan akan tertahan, an maqami hal karim, dari maqamnya kedudukannya yang mulia, bidainihi, karena sebab hutangnya, hatta yughda'anhu, sampai hutangnya dibayar. Jadi walaupun dia orang wali sekalipun, orang soleh sekalipun, kalau dia punya hutang, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan di kuburnya kalau belum dibayar hutangnya. Kan kasihan mayit. Ai in ghasar. Tapi ditakwil di sini itu kalau ghasar, kalau mayitnya lalai ketika hidupnya. Maksudnya lalai tadi sudah dijelaskan. Lalai artinya dia bisa membayar tapi tidak membayar. Wa fi wafa'i, lalai dalam membayarnya, hala hayati, di saat dia masih hidup. Walam yukhallif wafa'an, dan tidak meninggalkan harta warisan untuk dibayarkan hutangnya. Qalahul Thalyubi wa qala Ibn Hajar innahu la farqa. Ibn Hajar mengatakan tidak ada bedanya. Fi habsi ruhihi, dalam ditahannya ruhnya dia, baina man yukhallif wafa'an, antara dia meninggalkan harta warisan atau tidak, wa baina man asaba bistinanatin wa ghairihi, antara orang yang dianggap salah untuk membayar hutangnya atau tidak. Jadi mutrakon, katanya Ibn Hajar malah mutrakon, mau dia mengundur-undur pembayaran hutang atau tidak, mugasir atau ghairu mugasir, maka mayit akan tertahan dari kemuliaan yang didapatkan di kubur. Wallahu a'lam. Status 40. Faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Beliau berkata, idza lam yastati'il musalli an yahsha fi jami' salatihi yanbahi an yahsha fi salasati mawadi' minha. Kadang-kadang kita susah untuk salat khusyuk dari awal sampai akhir. Sulit. Ya, tapi minimal katanya Imam Ghazali, kalau tidak bisa kita khusyuk dari awal sampai akhir, kita faham apa yang kita ucapkan dari awal sampai akhir, minimal dalam keadaan atau tiga keadaan ini harus kita bisa khusyuk. Kita renungkan apa yang kita baca, kita fahami apa yang kita baca. Apa itu tiga keadaan? Yang pertama, inda qawlihi wajah tu wajh, ya ini wajah tu wajh yang lazif fatara sama wajhul adhani ban musliman wa ana minal musyrikin, wajah tu wajh ya Allah, aku hadapkan wajahku untuk zat yang telah menciptakan langit dan ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ketika mengatakan aku hadapkan wajahku kepada zat Tuhan yang menciptakan alam langit dan bumi ini, tapi hatinya di saat itu mikir hal-hal yang lain, memikirkan makanan dan minuman, memikirkan keluarga, memikirkan masalahnya dia, memikirkan utangnya dia yang belum dibayar-bayar. Padahal dia di situ dengan jelas mengatakan kepada Allah, wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Jadi ini sangat bertentangan. Nah, ketika itu katanya Imam Hadali, usahakan ketika mengatakan wajhatu wajhiya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Wajahku, ini tentunya wajah di sini adalah hati, karena Allah tidak melihat wajah tapi melihat hati. Hatiku ini aku hadapkan kepadamu, ya Allah, zat yang menciptakan alam dan alam langit dan bumi. Dihadirkan, renungkan maknanya itu. Wajah tu wajhiya lillahi wa ta'ala. Pertama. Yang kedua, inda qawlihi iyyaka na'budu. Jangan. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Pakai ka lagi. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu. Dan tidak dikatakan kepadamu kecuali ada di hadapan. Ada di hadapannya. Iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami berdoa. Jangan hanya kepadamu kami menyembah. Sedang memikirkan nanti makan malamnya ikannya apa ya. Ini menyembah siapa ini sebenarnya? Apa menyembah sesuatu yang selain Allah? Makanya ketika seorang soleh ditanya, apakah kamu di saat sholat mengingat-ingat sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka si orang soleh itu menjawab, apakah ada sesuatu yang lebih baik dari Allah sehingga aku mengingat-ingatnya? Tidak ada yang lebih baik dari? Buat apa mengingat sesuatu yang di bawahnya Allah? Kalau memang kita bisa mengingat-ingat Allah. Nah, jadi usahakan ketika iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Ini betul-betul menyembah kepada Allah dengan khusyuk. Hadir hati kita. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah juga kami meminta. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, itu ajaran, anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah qoulihi, dan yang ketiga ketika mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayka, salam untukmu ya Rasulullah, wahai para nabi. Jadi alayka menunjukkan Nabi Muhammad hadir. Hadir di waktu salat kita. Kalau tidak hadir, assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi assalamu alayka, kepadamu kami mengucapkan salam ya Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak ada, kepada Rasulullah kita panjatkan salawat dan sah. Kepada Rasulullah, kepadanya kalau tidak ada. Tapi ini dianjurkan oleh agama untuk alaika, pakai khitab. Menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir. Dan Rasul menjawab salam kita. Kita menjawab, kita mengucapkan salam kepada Rasul. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Rasul menjawab salam apa tidak? Ya, ma min muslimin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidaklah seorang muslim mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku ke badanku dan aku menjawab, sehingga aku menjawab salamnya. Kira-kira setiap saat ada benda yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Setiap saat pasti ada di dunia ini. Berarti artinya apa? Setiap saat Rasulullah sam hidup dengan badan dan ruhnya, bukan hanya ruhnya, badan dan ruhnya, dan menjawab salam orang yang mengucapkan salam dan salawat kepada beliau. Yang kita hadirkan assalamu alayka ayuhan nabiy, ada Rasul di depan kita dan Rasul menjawab salam kita. Ya kan, di Hadramut ya, termasuk Syekh Ba'alawi mendengarkan jawaban langsung daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban wa alaika salam ya Syekh. Setiap kali bersalawat dan bersalam kepada Rasul, wa alaika salam didengar. Dan suara langsung itu didengar bukan hanya beliau tapi orang-orang yang sholat di belakang beliau, sehingga banyak orang yang berusaha sholat di belakang beliau ini untuk mendengarkan suara jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang makamnya tinggi lang mendengar, tapi bagi kita tidak bisa mendengar. Nah, tapi sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi menjawab salam kita. Nah, ketika kita assalamualaikum ayuh nabi, kita memikirkan yang lain, itu kan berarti tidak menghargai Rasulullah sallallahu, kita mengajak ngomong Rasulullah tapi hati kita di sesuatu yang lain, di hal yang lain. Nah, dianjurkan katanya Imam Ghazali, kalau tidak bisa husuk semuanya, minimal yang ketiga, ketika membaca salamu alaika ya nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, salamu alaina juga kita doa untuk kita diri kita sendiri, assalamu alaina, keselamatan bukan buat kita juga, wa ala ibadillahi sholihin, dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Makanya orang yang tidak melaksanakan sholat lima waktu padahal itu wajib, berarti dia berbuat salah dan berbuat zalim kepada seluruh orang soleh. Karena itu hak orang soleh untuk didoa. Kalau dia tidak sholat, berarti dia meninggalkan haknya orang soleh untuk didoakan ketika sholat. Yang ke-18. Qala alaihi salatu wassalam, idza qama al-abd ila sholah, jika seorang hamba bangun melaksanakan sholatnya, di saat itu akbalallahu alaihi biwajhi, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menghadap kepadanya dengan wajahnya. Fa idzal tafata ila wara'ih, dan jika menoleh ke belakangnya, menoleh orang yang sholat tersebut ke belakang atau ke samping, yaqulullahu ta'ala, maka Allah akan, di saat itu akan berkata kepadanya yang tidak kita dengar suaranya, Ibnu Adam, iltafata ila man huwa khairun lahu minni, ini manusia gimana sih? Ini manusia menoleh kepada seseorang yang buat dia lebih baik daripada aku. Jadi menoleh kepada sesuatu yang dianggap oleh Allah, berarti orang ini menganggap orang yang dia pikirkan ketika sholat itu lebih baik daripada Allah. Yang mestinya di waktu sholat, kita diperintah oleh Allah untuk mengingat siapa? Allah kan, perintah Allah. Agimi sholata li zikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku, katanya Allah. Di saat itu sudah diperintah oleh Allah, masih kita mengingat yang lain lagi. Maka Allah akan mengatakan kalimat ini. Makanya kita hadirkan ini, kita ingat-ingat ketika sholat. Jangan sampai ketika kita mengingat kepada yang lain, berusaha dirubah lagi, berusaha dihilangkan, berusaha kembali kepada Allah. Karena Allah akan mengatakan kepada manusia yang menoleh, kenapa kamu menoleh kepada selain Allah? Berarti dia menoleh kepada sesuatu yang menurut dia lebih baik daripada Allah. Faizal tafata saniyah, kalau menoleh kedua kali, qala mithla dzalik, Allah akan mengatakan seperti itu lagi. Faizal tafata salisa, kalau sampai tiga kali, a'radallahu anhu, Allah akan berpaling darinya sudah. Berpaling darinya sudah tidak dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Faidha kana al-muntafid biwajhihi adh-dhahir yu'dhillahu anhu. Kalau ini orang yang menoleh dengan wajahnya yang zahir, Allah akan berpaling darinya bagaimana? Keadaan yakunu hal man yantafid biqalbi fi sholati. Keadaan orang yang berpaling dari Allah dengan hatinya, padahal itu adalah mahal nadharillah, tempat pandangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Ilahu dudi dunia, apalagi dia menoleh kepada urusan dun. Wahaza kharifiha, dan kemewahan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala la yanduru ilal ajam, padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada jisim, badan manu, wa zahir dan zahirnya. Wa innama yanduru ilal gulub basara, hanya yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Yang ke-19. Man hadara fi sholatih bahwa fil hadrah, ay hadratillah. Ketika seseorang sholat, dia akan hadir bersama Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza qama al-abdu ila sholati fa innahu yunaji rabbah. Ketika seseorang bangun untuk melaksanakan sholatnya, berarti dia akan bermunajat dengan Tuhannya. Bermunajat, ngomong-ngomong dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ja'far Shadiq mengatakan, iza arata an tukallimallah fa'aksir minas sujud, jika kamu mau bermunajat dengan Allah, perbanyaklah untuk sholat, maksudnya sujud. Nah, karena sujud di waktu itu yang paling dekatnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ketika seorang hamba melaksanakan sholat, dia khusyuk, dia ingat Allah, dia faham apa yang dia baca, dia merasa Allah di hadapannya, atau minimal Allah di belakang, di belakangnya, Allah memandang kepadanya, Allah bersamanya, Allah menyaksikannya. Dengan perasaan seperti itu, berarti di saat itu berarti dia satu majlis dengan Allah Subhanahu, satu meja dengan Allah Subhanahu Taala. Wa man waswasa fiha bi mubahin fa wa kharijaha. Kalau dia terikut dengan waswas, pikiran-pikiran ya tipu atau pikiran yang selain Allah Subhanahu Taala, bi mubah, tapi pikiran yang mubah, ingat makanan, ingat keluarga, ingat orang, ingat masalah. Bahwa kharijah berarti dia keluar dari hadratullah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari majlisnya on. Abi muharram na'udzubillah. Kalau dia di waktu sholat, dia teringat sesuatu yang haram. Terbayang sesuatu yang haram. Bahwa fi hadratis. Tinggal pilih mau fi hadratillah. Atau keluar dari hadratnya Allah. Atau bahkan kumpul bersatu meja dengan saya. Qala al-Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, kullu salatin la yahdur fiha al-qalb fahiya ila al-uquba asra. Ketahuilah setiap salat yang tidak ada kehadiran hati di dalamnya, hati kita tidak hadir di dalam salat kita, karena hati kita di luar salat, bukan hati kita bersama salat kita, mikir ini mikir itu. Imam Hasan Basri mengatakan fahiya ila al-uquba asra. Sholat itu mendekatkan kita kepada ukubah, kepada hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih cepat daripada kepada rahmat Allah Subhanahu. Qala Habib Ahmad bin Umar bin Smir radhiyallahu ta'ala fi qoulihi ta'ala, inna syaitan lakum aduun fattakhiruhu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketahuilah syaitan itu musuh bagimu. Jadi jadikan syaitan itu sebagai, jangan jadikan sebagai teman, jangan. Perangi setan, berusaha jangan sampai setan dekat dengan kita. Dengan apa? Jangan banyak mau pakai pakaian zikir, mau makan zikir, mau masuk rumah zikir, keluar dari kamar mandi zikir, masuk kamar mandi zikir. Bahkan ketika mau berhubungan badan pun juga dianjurkan sampai juga berzikir. Semuanya itu apa? Menjauhkan kita dari setan. Karena setan akan datang kepada orang yang tidak suka zikir, lalai daripada Allah. Oleh karena itu termasuk, kalau kita ingin terjaga dari gangguan orang-orang yang akan mengganggu kita, terutama ahlil batin, terutama makhluk yang tidak terlihat oleh kita, banyak zikir kepada Allah SWT. Yang biasanya kemasukan setan, kemasukan jin, mungkin kurang zikirnya kepada Allah, kurang baca rotib adatnya, kurang baca wirdul latifnya, kurang mengingat Allah SWT. Kalau dia banyak mengingat Allah, insya Allah aman. Kalau dia istiqomah, insya Allah aman. Nah, oleh karena itu termasuk ketika kita waktu sholat, kita jadikan setan itu sebagai musuh kita. Jangan dibiarkan setan menguasai kita. Ini perintah Allah. Fattakhidhu adwa. Nah, termasuk bagaimana setan ini memerangi kita, ya, agar kita tahu. Amin adawatihi, termasuk setan memusuhi kita dengan cara apa? Bahwa kata fil kufur. Setan menginginkan kamu untuk masuk ke dalam kekufuran, untuk kafir artinya. Kalau memungkinkan itu terjadi baginya, disuruh kafir kita oleh setan. Dengan cara yang bisa dilakukan sebisa mungkin, setan berusaha manusia itu murtad keluar dari agama. Kadang-kadang ini diberikan oleh setan lintasan-lintasan yang membuat kita ragu kepada Allah. Masa sih Allah itu ada? Allah itu bagaimana? Kalau ada bentuknya gimana? Kalau misalnya Allah itu ada, memangnya siapa yang menciptakan Allah, ya? Gitu-gitu aja. Jadi kita tidak yakin adanya Allah. Jadi kita tidak yakin Allah itu dengan sifat yang sebenarnya yang kita pahami, yang kita yakini. Jangan-jangan berarti Allah punya bentuk kepala, Allah punya bentuk tangan, na'udzubillah, itu kafir. Tapi kadang-kadang itu datang kan ke pikiran kita. Ya, kalau itu datang tanpa kita sukai, kita benci, kita tidak suka, berarti tidak masalah buat kita. Tapi kadang-kadang kita mengiyakan, iya ya, masa Allah ada? Iya ya, berarti Allah itu punya tangan, Allah punya wajah, berarti kafir. Tapi ketika datang kita katakan, enggak. Lintasan datang, enggak. Allah enggak seperti itu. Allah ada. Dan Allah punya sifat bukan seperti sifat manusia. Kita lawan, enggak Allah. Padahal datang itu lagi, datang lintasan lagi. Tapi tetap selalu kita lawan, kita katakan tidak, tidak, tidak, tidak. Dan kalau perlu kita ketika datang lintasan seperti itu, kita baca, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah. Dibaca sampai nafas kita terputus. Sekuat mungkin. Ketika baca sambil lihat ke atas. Ketika baca Allah, Allah, Allah sambil lihat ke atas. Allah, Allah, Allah, Allah. Sampai terputus nafas kita. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sampai nafas kita sudah tidak kuat lagi. Diulang lagi kalau masih ada. Nah, di situ biasanya setan akan pergi. Akan hilang lintasan tersebut. Nah, yang dikatakan di sini, setan berusaha manusia itu kalau bisa masuk ke dalam kekufuran. Kafir, jadi kafir. Tapi idza waffaqallahu al-abda lil Islam, kalau Allah tetap memberikan hidayat kepada seseorang dengan agama Islamnya, yaqulu lahu, maka setan akan berkata kepadanya, la tusalli, disuruh jangan. Dia sudah, setan sudah putus asa untuk membuat manusia kah? Tapi setan tidak akan diam membiarkan manusia itu salat, melaksanakan salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan ditipu, sudah enggak usah salat. Nanti kan masih muda. Foya-foya dulu yang banyak. Nikmati masa mudamu. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat. Kalau sudah tua, tidak bisa lagi kamu foya-foya nanti. Kalau nanti sudah tua, kamu tidak bisa punya kekuatan lagi kalau bersenang-senang. Sekarang masa muda ini masa senang-senang. Masa foya-foya. Nanti kalau kamu sudah umur 40 tahun ke atas, kamu bisa tahu. Tobat minta ampun kepada Allah SWT. Kan kamu yakin Allah maha mengampun apa enggak? Sebanyak apapun dosa manusia pasti akan di. Sekarang kita lepas. Ya, lepaskan jiwa kita untuk bersenang-senang. Poya-poya. Nanti kita minta ampun kepada Allah. Ini termasuk tipu daya saya. Tipu daya setan. Jangan tertipu dengan itu ya. Bahkan kita tahu ada dua orang bersaudara. Yang satu orang soleh, kakaknya orang soleh. Adiknya ini lagi senang-senangnya bermaksiat kepada Allah SWT. Minum khamr, bahkan zina, manggil perempuan di rumahnya. Padahal satu rumah, satu loteng. Yang satu, yang kakaknya di atas ibadah, yang adiknya di bawah maksiat kepada Allah SWT. Datang bisikan setan kepada orang yang ada di atas atau kakaknya ini. Dibisiki, seperti bisikan yang tadi. Kamu itu kenapa kok tidak bergabung dengan adikmu? Senang-senang terlebih dahulu. Nanti kan kamu bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun. Iya ya, tertipu dia lu. Yang adiknya sebaliknya di saat yang sama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lintasan yang baik, bisikan set, malaikat. Malaikat membisiknya. Kamu ini sampai begini, ini sampai kapan? Kamu kan enggak tahu kapan meninggalnya. Gimana kalau sekarang kamu meninggal? Kamu dalam keadaan seperti ini? Mau? Mungkin mau kan? Siapa tahu kamu bisa jadi malam ini kamu meninggal. Makanya umpung-umpung belum datang ajalmu. Tobat sekarang ini. Lihat itu adik kakakmu. Ibadah kepada Allah. Berapa kebaikan, berapa pahala dia dapatkan selalu dekat dengan Allah. Iya, sampai kapan? Tidak nikmat rasanya. Ya, rasa senang sebentar itu menjemukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu. Tapi ketika itu kita asyik dan khusyuk dalam ibadah, itu rasa yang luar biasa kita nikmatnya. Kalau kita bisa khusyuk dan hadir, ya sampai kapan? Sama-sama dapat bisikan, yang satu bisikan yang baik, satu bisikan yang akhirnya yang kakaknya mau turun ke bawah, yang adiknya mau naik ke atas. Di saat naik di tetangganya itu bertabrakan, dua-duanya jatuh dalam keadaan mati. Yang satu meninggal dalam keadaan niat yang baik, yang satu meninggal dalam keadaan niat yang buruk. Yang satu yang kakaknya malah masuk neraka dulu, yang adiknya malah masuk surga langsung karena dia sudah taubat kepada Allah SWT. Bagaimana dirubah dalam sekejap oleh Allah SWT keadaan keduanya, padahal sepanjang hidupnya yang kakaknya ibadah kepada Allah, adiknya sepanjang hidupnya maksiat kepada, tapi yang marah yang masuk surga, adiknya yang masuk neraka marah kakak. Itulah ya, manusia jangan merasa aman dengan imannya, dengan istiqomahnya. Setiap saat harus selalu waspada, harus selalu siap. Nah, jangan langsung masih panjang, jangan. Jadi bisa jadi kita besok bagaimana anjuran Rasulullah SAW. Ketika mengangkat tangan Rasulullah SAW tidak yakin masih hidup sampai makanan itu masuk ke dalam perut. Kita kan besok kelusa insya Allah ketemu ya, minggu depan, tahun depan malah. Ramadan lagi ya, kita ketemu lagi. Karena ada sebagian orang soleh sholat di masjid. Kemudian ketika hadir di masjid, orang soleh tersebut, dia dilihat oleh imamnya, ditawarkan untuk menjadi imam. Jadi imam aja ente. Enggak, ente yang jadi imam, sudah biasa di sini. Enggak, ente jadi imam untuk di sini. Enggak, sudah kalau wah, katanya imam masjidnya itu. Sudah. Ente sekarang jadi imam, nanti ana salat asar ana yang jadi imam. Maka katanya orang soleh, na'udzubillah kalau begitu ana enggak mau salat sama ente. Memangnya kenapa? Jadi ente masih menganggap diri ente masih hidup di waktu sholat asar, itu sholat duhur waktu itu. Berarti ente ini panjang angan-angannya. Dan orang yang panjang angan-angannya biasanya berarti amalnya tidak baik. Dan ana tidak mau sholat di belakang orang yang tidak baik. Dia tinggalkan, tidak sholat bersamanya. Baru menganggap dirinya hidup di waktu asar. Kalau kita malah, oh nanti masih nikah ya kan. Masih punya anak, masih senang-senang, berangan-angan dikit-dikit lah, tidak apa-apa. Jangan panjang-panjang, lebih baik kita siap-siap aja. Nah, ini dikatakan tadi. Kalau seseorang sudah tidak bisa digoda untuk melaksanakan sholat, tetap dia untuk meninggalkan sholat, tetap dia melaksanakan sholat, maka Allah Subhanahu Wa Taala, Faidah Fakal Alam Bergaulahu Imaduddin. Dia mengatakan tidak, anak harus sholat, karena sholat adalah tiang. Wala khaira fid din la ruku'a fi, karena tidak ada kebaikannya kalau manusia itu tidak sholat, tetap ana mau sholat walaupun dibisiki oleh setan untuk tidak sholat. Yaqulu lahu, setan akan mengatakan lagi padanya, sholli wastajil. Sholli, sholat tapi istajil. Sholat dengan cepat, jangan sholat husu, jangan sajil, cepat sholat. Banyak yang sholat tapi susu, tidak merasakan lezat dan nikmat. Imma fil waqt aw fi sholah. Bisikan itu bisa terjadi di waktu masuknya waktu sholat, belum sholat, atau di waktu malah sholat. Faidah wafakallahu al-abad wa sholat sholatan biradah. Dan jika mendapatkan taufik hamba tersebut dan tetap dia sholat dengan tenang, dengan husu artinya. Ja'alahu min kibali riya. Dia sholat dengan husu. Bisikan tidak dihawil sama dia. Sholat dengan husu. Ketika dia bisa melaksanakan sholat dengan husu, apa yang ditawarkan oleh setan? Riya. Ditawarkan di hatinya, oh kalau begitu kamu ini hebat, lebih hebat dari yang lain. Nah, riya kepada orang lain. Ente tahu, ana tadi itu sholat 2 rakaat khusyuk loh dari awal sampai akhir. Masa? Iya. Tadi itu iya, malah kemarin juga. Tambahi lagi. Malah sering kok, bukan kemarin aja. Semua yang disebut amalannya akan menjadi sia, pahalanya menjadi sia-sia. Jika disebutkan kepada manusia yang berarti riya. Ya. Kalau seseorang sudah husu, akan datang tipu daya setan untuk dia riya dengan amalnya. Yaqulullahu ra'i bihannas. Riyalah dengan sholatmu ini kepada manusia. Faidah khalafahu. Tapi kalau dia tetap menantangnya, melawannya. Ja'alahu min tarafil ujub. Ini yang bahaya ini. Tarafil, bangga dengan tanpa melihat kepada Allah. Dia merasa, wah hebat dia bisa sholat. Hebat dia bisa tahajud. Yang lain tidur semuanya sampai azan. Ana bisa sholat tahajud. Ana bisa baca Quran. Ana bisa zikir. Ana sholat tidak pernah. Ana sholat jamaah tidak pernah terlambat. Ana masuk kelas tidak pernah terlambat. Ini sifat Jangan bangga dengan amal yang diperbuat. Sesungguhnya amal yang diperbuat dari siapa? Amal yang diperbuat. Kok dari setan? Inti bisa beramal maksudnya dari siapa? Dari setan atau dari Allah? Dari Allah subhanahu. Jadi ketika kita bisa tahajud, kita katakan, ya Allah, ini hanya dengan rahmatmu aku bisa melaksanakan tahajud. Bukan karena aku hebat, bukan karena, ya Allah, masya Allah dengan rahmatmu, alhamdulillah aku syukur, ya Allah, bisa ditakdirkan istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam zikir. Tanpa merasa dia punya kelebihan atas si orang lain. Ini penyakit ujub bahaya. Nah, kalau dia bisa selamat dari riaknya, akan datang setan dengan penyakit wahwa khamisu aqaba asadduhuna, dan itu paling berat marhalanya, sisi paling berat yang akan dihadapinya. Fa idza waffaqallahu al-abd, tapi kalau Allah tetap memberikan kepada hamba tersebut taufiknya, wasabbatahu, dan menetapkannya istiqamah bil qauli tsabit, dengan qaul tsabit, qul la ilaha illallah shahidal minna lillah, maka dia hanya melihat kebaikan itu hanya pantas dibanggakan oleh Allah, bukan oleh manusia. Tidak pantas bangga dengan amalnya, karena semua amalnya, karena semuanya karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala lahu walaula fadullahi alaikum, maka dia akan mengatakan kepada setan, Walaula fadlullahu fadlullahi alaikum warahmatuhu, kalau bukan karena keutamaan Allah yang diberikan kepada kalian warahmatuhu dan rahmatnya, madza kamikum min ahadin abada, tidak ada yang suci dari kalian ini seorang pun selama-lama. Semua yang suci, semua yang menjadi baik, semua yang menjadi soleh, semua yang menjadi wali Allah, semua karena siapa? Keutamaan Allah dan karena juga rahmat Allah subhanahu. Jadi ketika kita menjadi orang baik, jangan melihat diri kita hebat, tetap kita menekankan itu semuanya dari Allah, datangnya dari Allah. Kita hanya bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana tarafna bi annana لا رضا أسرفنا فاتب علينا توبة توسل لكل Ada pertanyaan, satu kertas, tapi empat pertanyaan. Ustaz, yang dimaksud wasiat di sini mencakup apa saja? Nah, wasiat ini mencakup segala hal yang baik, baik. Wasiat, dalam wasiat dianjurkan untuk memberi wasiat atau nasihat kepada keluarganya untuk tidak sabar kalau dia wafat, sudah sebutkan tadi. Juga untuk tetap istiqomah dalam menjalankan agama. Wasiat apa aja? Ya, tolong kalau aku mati anak-anak tetap diatur, ya, ngajinya diperhatikan, sholatnya diperhatikan, pendidikannya diperhatikan. Ya, kalau anak mati tolong, ya, sebagian daripada harta anak disumbangkan kepada pesantren, ke madrasah atau kepada siapa. Tolong kalau anak mati, ya, anak izinkan. Itu wasiat termasuk dianjurkan, diizinkan anak, izinkan siapa aja untuk menghajikan anak, mengumrohkan anak, atau melakukan udhiyah untuk anak, agar suatu waktu siapapun yang ingin melaksanakan haji umrah udhiyah untuknya, maka akan menjadi sah dan boleh. Ya, kemudian kalau ada hutang, tolong juga kalau anak mati, dibayarkan hutang anak kepada fulan sekian-sekian. Dan kalau bisa nanti setelah ditulis, kasih saksinya siapa. Kalau kasih tanda tangan, benar-benar ini wasiat darinya. Jangan takutnya ditipu orang nantinya kan. Orang kalau mati tolong ya, bayarkan hutang anak kepada si fulana itu, si Hindun misalnya. 1 juta rupiah, padahal Hindun yang nulis. Kan bisa jadi. Ya, tulis saksinya siapa. Nah ini yang perlu di, apapun kebaikan yang perlu diingatkan kepada keluarganya khususnya, hendaknya ditulis dalam wasiat. Dan insya Allah wasiat bukan membuat orang cepat mati, tapi akan memanjangkan umur. Jika seseorang yang meninggal masih bujang belum kawin, apakah harus dilaksanakan wasiatnya? Memang harus wasiat itu orang tua. Orang wafat dalam keadaan muda sama tua sama bagaimana kita singgung tadi. Yang muda pun dia tetap dianjurkan untuk karena kita tidak tahu kapan meninggalnya. Ustaz, jika kita ada hutang kepada pondok terus kita meninggal, sama siapa harus kita minta ridho? Ya tentunya sama pondoknya. Apakah istihadah sama seperti haid? Kita merasa dilep, darahnya banyak, apa bedanya Ustaz? Ini masalah haid, istihadah ini. Ini panjang leh. Fatihah al-Muslimi fi hadhihi kutub walidina wa dikum wa dina wa dikum Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'alina wa rikum wa jimitullah wa talibatin mukanu khutul alifin wa ta'alullah wa ta'adam wa anallah subhanahu wa ta'ala ya Bismillahirrahmanirrahim. Walakum al-futuha al-munur usus ala halqala wa jasaduha iman ladunni minnafi'an wa aminan taqabbalan miskan wa asyian taiban. Anallah subhanahu wa ta'ala yutawil amalana amarakum fi khair wa tufa afiyah fi ta'atika wa ta'ati rasulika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma sabitna ala iman, sabitna ala islam. Wa ja'ala ka akhiru kalamina minat dunia la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rizqun sa'ada fi dunia mutasila bi sa'adatil akhirah. Minal fa'idin bin nazar ila wajhika al-karim. Bi ittima'i hayika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah subhanahu wa ta'ala ya innahu yakum min ahli istiqamah min ahli taqwa min ahli al-ghadu min ahli al-ahlakal hasana amin waj'alna yakum min al-murabbin wal min al-musallikin min ad-du'ati al-muhrisin kuradbihim a'in sayyidin musallin wa min al-hadin muhtadin wa radhalin wa namudilin wa rahmahati wa masyihati wa mafarid al-muslimin wa yatuhfil muslimin wa sahayil umur al-muslimin ya nusyukan muslimin yuhrikil kafar wa yahuda wa syara wa muslikin wa syati samlihim tarjama'ahum على هدينا كمية صلاة جامعة سامية خدنا وراء النبي صلى الله عليه وسلم محمد رضي الله عنه وبنات الواد وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا الفاتحة